Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين صحيح حرمتي kita masih membicarakan tentang lafaz-lafaz yang kadang disebutkan oleh orang-orang dari kalangan ahlul kalam wa ahlul filsafat atau disebutkan oleh orang-orang yang merupakan mantiqiyin, ahli mantiq, dengan lafaz-lafaz yang tidak jelas. Lafaz yang tidak disebutkan dalam Quran dan lafaz yang tidak disebutkan dalam sunnah untuk mensifati Allah atau mensucikan Allah daripadanya. Lafaz-lafaz tadi. Maka ketika kita menghadapi lafaz-lafaz yang demikian, sudah dibahas pada kajian-kajian yang lalu, jangan kita nafikan secara mutlak dan jangan kita terima secara mutlak. Kenapa demikian? Karena kita harus istifsar, minta tafsir, apa maksud dari lafaz tersebut. Jangan-jangan kalau kita tolak, ternyata maknanya mana hak. Berarti kita menolak kebenaran. Atau sebaliknya, kalau kita terima, ternyata makna tadi mengandung makna batin. Berarti kita menerima kebatilan. Hati-hati. Apalagi berkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan kita dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Izzal Al-Hanafi rahimahullah sampai pada pembahasan lafaz jihad. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, arah. Apakah Allah itu punya arah di sana, di timur, di barat, di atas, atau di bawah? Atau tidak? Hati-hati. Ini jangan diterima secara mutlak dengan iya, jangan pula ditolak secara mutlak dengan tidak. Tetapi fihi tafsir, harus dirincikan. Dan harus kita minta istifsar, apa maksud kamu dengan kalimat jihad? Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, qala, amma lafdul jihati, adapun lafdul jihad, faqad yuradu bihi ma huwa mawjudun. Kalimat jihad, kadang yang dimaksud di dalamnya adalah apa yang merupakan keberadaan. Waqad yuradu bi ma huwa ma'dum, tetapi kadang dimaksud apa yang tidak ada. Kadang-kadang disebut jihad pada sesuatu yang ada, kadang disebut pada sesuatu yang tidak ada. Wa minal ma'lumi annahu la mawjuda illa al-khaliq wal makhluq. Dan kita sudah tahu, sudah maklum bahwa yang ada imma pencipta wa imma yang diciptakan. Ini yang ada. Semua yang ada ini imma khaliq wa imma makhluk. Semua yang ada ini imma yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala atau yang diciptakan. Maka selain apa yang merupakan khaliq selain Allah, maka semuanya makhluk. Fa idza urida bil jihati, maka saya tanya kepada kalian yang menyebut kalimat jihad tadi, yang memperbincangkan, mempermasalahkan kalimat jihad yang kalian maksud, apakah amrun mawujud ghairullah atau amrun ghairu mawujud, atau perkara yang ada yang berarti makhluk selain Allah, atau itu sifat yang bukan benda yang ada. Wallahu ta'ala la yasuruhu syai' wa la yuhitu bihi syai'. Maka kalau itu adalah benda makhluk dan kemudian kita katakan Allah berada di dalamnya, mustahil. Allah fi jihah. Jihahnya itu adalah satu tempat yang luas. Mustahil. Namun mustahil. Berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berada di dalamnya, dan ini mustahil. Sehingga kalau kalian maksud jihah, arah adalah benda yang tadi kalian maksud, maka kita katakan tidak. Kita tolak mentah-mentah. Allah laisa fi jihatin. Allah tidak di jihah. Baik, tidak di dalam arah manapun. Baik, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan fi jihatin in urida bil jihah amrun adami. Kalau yang dimasukkan dengan jihah adalah perkara yang bukan benda. Wa huwa ma fawqal alam, yaitu sesuatu yang di atas seluruh benda. Lihat, jihah maksudnya sesuatu arah yang di atas seluruh makhluk-makhluk ini. Falaisa hunaka illallah wahdah, maka di atas seluruh makhluk tidak ada apa-apa kecuali Allah azza wajal. Fa idza qila innahu fi jihatin bihadzal i'tibar fa huwa sahih. Kalau dikatakan Allah fi jihatin dengan makna yang ini, dengan makna yang kedua, fa huwa sahih, maka dia sahih. Ini menurut Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kalau maksudnya arah Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, maka kita katakan na'am, Allah fi jihatin, di arah, yaitu di arah yang tertinggi, di tempat yang tertinggi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa ma'nahu annahu fawqal 'alami haitsu intahat al makhluqat. Yani Allah Subhanahu wa taala di atas alam seluruhnya, di atas alam semesta ini. Haitsu intahat al makhluqat, di mana berakhir seluruh makhluk-makhluk, maka tidak ada makhluk-makhluk di atas adalah Allah azza wa jal. Fa huwa fawqal jami', maka Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini kita iman. Amanna bihi. Walaupun mereka menyatakan berarti kamu mengatakan Allah fi jihah. Kalau maksudnya seperti yang saya katakan tadi, iya. Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi di atas seluruh benda-benda, seluruh makhluk-makhluk. Alin alaih. Allah maha tinggi di atas seluruhnya. Wanufat lafdal jihah alladzina yuriduna bidzalika nafyul 'ulum yadhkuruna min adillatihim anna al-jihad kulluha makhluqah. Sedangkan mereka-mereka yang menolak kalimat jihah bagi Allah, yang menyatakan Allah tidak mungkin fi jihatin, Allah tidak di arah manapun katanya, maksud mereka adalah menolak ketinggian Allah azza wa jal. Maksud mereka adalah menolak uluwullah, menolak maha tingginya Allah azza wa jal. Wa yadhkuruna min adillatihim, dan mereka menyebutkan dalil-dalil mereka, annal jihad kulluha makhluqah, bahwa namanya jihad, namanya arah, semuanya makhluk. Di sana, di sini, di atas, di bawah, di timur, di barat, utara, selatan, semuanya makhluk. Tidak mungkin Allah dalam makhluk. Alasannya itu. Wa annahu kana qabla al-jihad wa annahu man qala innahu fi jihatin yalzamuhu al-qawl bi qidami shay'in min al-'alam. Alasan mereka lagi, dan berarti kau menganggap adanya arah-arah tadi sebelum Allah azza wa jalla, dan itu mustahil kata mereka, tidak mungkin Allah ada sebelum arah-arah itu ada. Kalimat-kalimat yang diputarbalikkan oleh mereka yang intinya menolak ayat-ayat dan hadis. Menolak ayat Allah, subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah yang maha tinggi. Kalau mereka mengatakan seperti itu, berarti tidak mungkin bisa diterima Allah tinggi. Karena tinggi itu di atas. Di atas itu arah. Allah tidak fi jihadin. Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di arah manapun. Tidak di mana-mana. Padahal sekian banyak ayat dan hadis menyatakan Allah maha tinggi di ketinggiannya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan demikian pula banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah fis sama, yang maknanya fis sumuwi, di ketinggiannya. Alasan mereka au annahu kana mustaghnian anil jihati thumma sara fiha, kata mereka bahwa Allah maha tinggi, maha kaya, tidak butuh jihad, tidak butuh arah manapun katanya. Wa hadhihi al-alfaz wa nahwiha innama tadullu ala annahu laysa fi syai'in minal makhluqat. Makna-makna yang mereka maksudkan tadi, yang dengan makna-makna itu mereka menolak jihad, kita katakan bahwa itu semua kesimpulannya satu, bahwa Allah tidak di dalam makhluk apapun. Dan itu kita imani. Allah memang tidak dalam makhluk apapun. Tidak mungkin ada makhluk yang meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Dan itu keyakinan ahlus sunnah. Dan keyakinan kita seluruh kaum muslimin. Allahu Akbar. Allah maha besar. Maka apa yang kalian sebutkan tadi, alasan-alasan kalian menolak Allah di atas, sesungguhnya itu bukan menolak Allah di atas. Makna yang kalian ucapkan, menolak bahwa Allah di dalam makhluk atau diliputi makhluk. Selesai. Adapun apa yang kita imani, Allah maha tinggi di atas, bukan seperti itu maknanya. Maknanya, Allah di atas seluruh makhluk, bukan di dalam makhluk. Tetapi Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, hadhihi al-alfaz wa nahwuha innama tadullu ala annahu laysa fi syai'in min al-makhluqat. Lafaz-lafaz yang tadi diterangkan oleh mereka dan sejenisnya hanya saja menunjukkan bahwa Allah tidak di dalam sesuatu pun dari makhluk-makhluknya, tidak diliputi sedikit pun oleh makhluk-makhluknya. Wa sawa'un summiya jihatun aulam yusam, sama saja apakah dinamakan jihad atau dinamakan dengan nama lain, atau lam yusamma, ataupun tidak dinamai dengan nama apapun, pokoknya Allah tidak mungkin di dalam makhluk. Kalau jihad itu makhluk, maka Allah tidak mungkin dalam jihad. Iya kan? Hada haqq. Ini benar. Walakin al-jihad laisat amran wujudiyan, tetapi kita katakan pada kalian bahwa kalimat jihad sesungguhnya bukan perkara benda. Jihah itu bukan benda. Amrun i'tibariyun. Tetapi kalimat yang mengandung makna abstrak, bukan bentuk benda, tetapi sifat. Tinggi, rendah. Di atas, di bawah. Benda atau bukan benda? Atas. Di atas ya bukan benda. Tetapi keterangan yang menerangkan bahwa sesuatu ada di atas, sesuatu ada di bawah. Wala syakka annal jihad la nihayata laha. Dan sudah tidak ada keraguan lagi bahwa yang namanya jihad, yang namanya arah, la nihayata laha, enggak ada ujungnya. Iya kan? Arah enggak ada ujungnya. Kalau saya bilang ke barat, kemana? Ke sana. Sampai kemana itu? Ya terus dari sini, yang sebelahnya, belakangnya lagi, belakangnya, sampai ke luar pulau, sampai ke negeri lainnya, sampai ke negara, sampai terus ke sana barat masih. Masih barat kan? Naam, la nihayata laha. Enggak ada akhirnya, enggak ada ujungnya. Wa ma la yujad fi ma la nihayata lahu falaysa mawjud. Maka apa yang enggak ada ujungnya, maka itu bukan benda. Itu bukan benda. Itu adalah gambaran atau sifat. Wa qawlu syaikh rahimahullah. Maka ucapan syaikh al-musannif sahibul matan wa huwa Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah. Masih ingat kita sedang membahas ucapan syaikh Abu Ja'far Tahawi, la tahwihi al-jihat as-sitti kasairil mubtadi'at. Bahwasanya Allah tidak diliputi oleh jihad yang enam. Enam ya, arah. Ini ringkasnya enam, masih ada rincian lagi. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Berapa itu? Barat, timur, utara, selatan, atas, dan bawah. Tidak diliputi oleh arah yang enam. Tidak seperti yang dikatakan oleh para mubtadi'at. Huwa haq. Ucapan beliau haq. Kalau maknanya diliputi, tidak. Allah tidak diliputi oleh arah manapun yang enam. Bi'atibari annahu la yuhitu bihi syai'. Dengan makna bahwa Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya. Bal huwa muhitun bikulli syai'in wa fawqah. Bahkan Allah yang meliputi segala sesuatu. Karena Allah maha besar. Wa hadha al-ma'na huwa alladhi aradahu syaikh. Makna inilah yang dimaukan oleh Syaikh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Lima ya'ti fi kalamih. Kita tahu maksud Syaikh begitu karena apa yang akan datang nanti dari ucapan Syaikh sendiri, ucapan penulis, ucapan sahibul matan, bahwa beliau berkata nanti, annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan Allah Maha tinggi di atas segala sesuatu. Ini ucapan Syaikh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Maka wahai para ahli kalam, wahai para ahli filsafat, jangan menukil ucapan ulama untuk mendukung kesesatan kalian dalam keadaan syaikh dan ulama tersebut memiliki pemahaman ahlus sunnah. Ketika menyatakan la yuhitu atau tidak diliputi oleh enam arah atau arah yang enam, kemudian ahli kalam berkata, lihat ucapan Abu Ja'far Tahawi, ucapan Syekh Al-Imam, Ahlus Sunnah, imam kalian sendiri berkata bahwa Allah tidak di arah manapun, berarti tidak di atas. Apa maknanya ini? Ini disebut dalam bahasa Arab batrul kalam, menggunting-gunting ucapan. Sehingga bermakna salah. Bermakna dengan makna yang batil yang dimaukan oleh ahlul kalam bahwa Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di atas. Padahal yang dimaksud oleh Syekh bahwa Allah tidak diliputi oleh arah tadi. Tetapi Allah di atasnya. Paham? Allah tidak diliputi oleh arah-arah tadi, tetapi Allah di atasnya. Kalau diliputi berarti ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Dan itu mustahil, tidak mungkin. Dari mana kamu tahu bahwa yang dimaksud oleh Syekh begitu? Karena sebentar lagi nanti akan dikatakan oleh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, wa annahu ta'ala muhitum bi kulli syai'in wa fawqahu. Bahwasanya Allah yang maha tinggi meliputi segala sesuatu dan Allah di atasnya. Fawqahu. Lihat. Masa ucapan Syekh yang tadi dengan ucapan yang ini bertentangan? Tidak di mana-mana berarti tidak fawqahu, kan begitu? Enggak mungkin. Sebab Syekh mengatakan setelahnya fauqahu, Allah di atas seluruh makhluk. Berarti yang ditentang oleh Syekh yang mana? Yang pertama tadi, Allah diliputi sesuatu, tidak mungkin. Tetapi yang kedua, ditetapkan, diimani bahwa Allah di atas segala sesuatu. Gampang toh? Mudah diimani, mudah dipahami, alhamdulillah. Ahli sunnah menerangkan perkara-perkara tentang akidah dengan gamblang dan jelas. Adapun mereka berbelit-belit berbicara segala macam yang hasilnya justru menentang Quran dan Sunnah. Fa idza jama'a baina kalamihi, kalau dikumpulkan antara dua ucapan Syekh Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, yaitu ucapan yang pertama, la tahwihil jihatus sitti kasail mubtadi'ah. Yang pertama mengatakan Allah tidak diliputi oleh arah-arah yang enam sebagaimana dikatakan oleh mubtadi'ah. Dan dikumpulkan dengan ucapan Syekh juga dalam kitab yang sama, muhitun bikulli syai'in wa fawqahu, Allah meliputi segala sesuatu dan Allah di atasnya, di atas makhluk-makhluk itu. Kalau dikumpulkan dua ucapan Syekh, ulima anna muradahu annallaha ta'ala la yahwihi syai'un wa la yuhitu bihi syai', maka dipahamlah, diketahuilah maksud dari ucapan beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Kama yakunu li ghairihi minal makhluqat, tidak seperti makhluk-makhluk yang selalu diliputi oleh sesuatu. Kita di sini diliputi oleh gedung masjid ini, masjidnya diliputi lagi oleh makhluk di sekitarnya, dan makhluk bahkan sebesar-besarnya bumi masih diliputi lagi oleh langit. Langit sekian besarnya masih diliputi lagi. Demikian makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala khaliq bukan makhluk dan tidak diliputi oleh segala sesuatu. Wa anahu ta'ala huwal muhit, dan terkandung pula makna berarti Allah lah justru yang meliputi seluruh makhluk-makhluknya dan Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluk tersebut. Lakin baqiya fi kalamihi syai'an. Tetapi ada sisa dalam ucapan mereka ini dua perkara yang perlu dibahas. Ahaduhuma, salah satunya, anna itlaq misli hadzal lafz ma fihi min al ijmal wal ihtimal kana tarkuhu aula. Yang pertama perlu dicatat bahwa mengucapkan dengan mutlak lafaz-lafaz seperti ini ma fihi min al ijmal wal ihtimal, yang di dalamnya masih mengandung kemungkinan-kemungkinan makna yang banyak atau mengandung kemungkinan sekian maksud, maka kalimat yang seperti ini atau lafaz yang seperti ini tarkuhu aula. Tarkuhu aula. Ditinggalkan lebih baik. Selamat. Kenapa? Karena kalimatnya bahaya. Tidak jelas. Buktinya banyak yang menyalahpahami ucapan musannif, ucapan Abu Ja'far Thahawi. Kenapa? Karena pakai kalimat global tadi. La yahwihil jihad. Pakai kalimat jihad. Padahal kalau pakai kalimat Allah maha tinggi di atas segala sesuatu dan Allah tidak diliputi oleh sesuatu, dalam Quran banyak lafaz-lafaz seperti itu. Iya kan? Nah, walhamdulillah. Maka kalimat pertama atau catatan pertama yang perlu dicatat adalah lafaz-lafaz yang mengandung makna-makna yang banyak, bisa hak bisa batil, lebih baik ditinggalkan. Tarkuhu aula. Wa illa tusallit alaih. Kalau tidak, nanti akan mengalahkan dia sendiri. Akan menyalahkan dia sendiri. Wa ulzima bitanaqud. Yang akhirnya dia terseret kepada perkara yang kontradiksi. Saling bertentangan. Fi isbatil ihatah wal fawqiyah. Dalam menetapkan ihatah wal fawqiyah. Dalam menetapkan sifat ihatah. Bahwa Allah yuhitu bikulli syai'. Bikulli syai'in muhit. Dan fawqiyah. Allah maha tinggi. Ini sifat Allah. Tetapi kalau kita menetapkan dua sifat tadi dengan bahasa-bahasa ahlu filsafat atau dengan lafaz-lafaz yang tidak jelas, wah, Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam jihad. Allah tidak di arah manapun. Maksud saya, Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh makhluk. Tapi kalimatnya seperti itu, kan bahaya. Maka ada yang berkata, "Oh, jadi Ustaz, Allah itu tidak di mana-mana." Kacau. Salah paham. Kenapa dia salah paham? Karena kita pakai kalimat yang salah, kalimat yang tidak tepat, kalimat yang mengandung sekian makna. Maka kalimat yang mengandung sekian makna ini, tarkuhu aula, ditinggalkan lebih baik. Jangan pakai kalimat jihad. Kalau kamu mau memakai atau mau menerangkan sifat fauqiyah Allah atau sifat ihatah, pakai ayat-ayat Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang tepat. Allah muhitun bikulli syai. Selesai. Atau kalau maha tingginya Allah, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dalam Al-Quran banyak sekali. Sabbih isma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Atau dikatakan Allah 'alal 'arsy istawa. Sekian makna yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa nafi jihatin al-'ulu aw nafi jihatil 'ulu, orang yang mengingkari arah tingginya Allah di atas. Wa in ujibat anhu bima taqaddam, walaupun sudah dijawab dengan semua apa yang telah lewat kita bahas, min annahu innama nafa an yahwihi syai'in minal makhluqati, bahwasanya kalimat-kalimat tadi bahwa Allah tidak diliputi segala sesuatu hanya menerangkan bahwa Allah tidak diliputi oleh makhluk, bukan Allah tidak di mana-mana, bukan. Tapi maknanya Allah tidak diliputi oleh makhluk manapun, karena enggak ada makhluk yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal i'tisam bil alfadhis syar'iyyah aula. Walaupun bisa kita bantah, walaupun sudah kita bantah maksud-maksud yang salah tadi bahwa maksud kami dengan jihad itu ini, tapi tetap memakai kalimat yang syar'i lebih baik, lebih selamat. Memakai kalimat yang syar'i. Jangan pakai kalimat jihad, pakai kalimat aliyul a'la. Selesai. Kalimat Ali, banyak dalam Al-Quran sifat Allah Aliyun Azim, maha tinggi, maha mulia, atau A'la, yang maha tinggi, atau disebutkan bahwa Allah Ala, di atas segala sesuatu. Itu kalimat Istawa. Kalimat Istawa. Thumma Istawa Ala Al-Arsh, kemudian Allah maha tinggi di atas arsnya. Ini selesai. Lafaz-lafaz seperti ini, lafaz-lafaz yang tepat. yang tidak mengandung makna-makna batil, walhamdulillah rabbil alamin. Berarti catatan pertama, lafaz-lafaz yang tidak jelas tarkuhu aula. Yang kedua, anna qawluhu kasairil mubtadi'at, tidak seperti kebanyakan para mubtadi'at ahlul bid'ah. Yufham minhu annahu ma min mubtadi'in illa wa huwa muhwiyun wa fi hadha mubtadi'at, bukan mubtadi'at. Mubtadi'at bukan ahli bid'ah. Kalau mubtadi'at dibaca dengan fathah, mubtada' sesuatu makhluk-makhluk yang diadakan. Jadi ini lebih tepat. Dan kalimat mubtadi'at keliru. Bukan mubtadi'ah. Tetapi mubtada'at tidak seperti benda-benda yang baru, yang mubtada', yang diciptakan, makhluk-makhluk. Yufham minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun. Wa fi hadha nadhar. Kalimat seperti itu, perhatikan kalimat Syekh, bahwa Allah tidak diliputi oleh arah-arah yang enam. Tidak seperti benda-benda yang diciptakan. Tidak seperti makhluk-makhluk mubtada'at. Kata beliau, kesan dari ucapan ini, berarti seluruh makhluk-makhluk pasti diliputi. Sedangkan Allah tidak diliputi. Iya kan? Makna kan begitu. Allah tidak diliputi oleh makhluk apapun. Tidak seperti makhluk-makhluk semuanya diliputi. Apa benar kesan yang seperti itu? Bahwa seluruh makhluk diliputi oleh sesuatu. Wa fi hadza nadharun. Di sini juga ada catatan. Fa innahu in arada annahu mahwiyun bi amrin wujudiyyin fa mamnu'. Kalau yang dimaksud bahwa seluruh makhluk-makhluk selain Allah diliputi oleh sesuatu benda atau diliputi oleh sesuatu makhluk yang lain yang ada, maka ini tidak demikian. Fa innal 'alam laysa fi 'alamin akhar. Karena makhluk yang paling besar yaitu alam tidak di dalam sesuatu. Iya kan? Tetapi dia diliputi oleh Allah yang maha besar. Tetapi makhluk tadi tidak diliputi oleh makhluk lain. Alias kata lain, karena sudah yang paling besar, makhluk yang paling besar dan kemudian selesai. Setelah itu di dalamnya ada makhluk-makhluk yang sangat besar dan kemudian makhluk yang lebih besar lagi yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Fai diliputi atau tidak diliputi? Fihi nazar. Maka kalimat tadi fihi nazar. Tidak semua makhluk diliputi oleh makhluk yang lain. Ada makhluk yang paling besar yang tidak diliputi oleh makhluk lainnya. Enam. Ini catatan kedua. Fa innal 'alam laysa fi 'alamin akhar, karena alam ini tidak dalam alam lain. Wa illa la lazimat tasalsul. Kalau dikatakan iya, sebagaimana dikatakan tadi, seluruh makhluk diliputi, maka enggak ada akhirnya. Itu tasalsul. Mana tasalsul? Berantai terus. Berarti ini diliputi oleh alam. Alamnya diliputi lagi oleh makhluk. Lah makhluk yang meliputinya, diliputi lagi oleh makhluk berikutnya. Terus, makhluk yang berikutnya, ya diliputi lagi oleh makhluk berikutnya. Sampai kapan? La lazima at-tasalsul. Akhirnya bersambung terus. Sehingga akan berakhir. Pada mana? Pada makhluk yang terbesar, selesai. Maka makhluk yang terbesar tidak diliputi lagi oleh sesuatu. Mafhum? Baik. Wa in arada amran adamiyan falaysa kullu mubtada'in fil adami bal minha ma huwa dakhilun fi ghairihi. Atau kalau dikatakan arada amran adamiyan, bahwa setiap makhluk itu diliputi adalah sesuatu sifat yaitu demikian dan demikian, ini sifat tadi, sifat jihad al-sitt, jihad yang enam, maka kullu mubtada'in fil adami laisa kullu mubtada'in fil adami bal minha ma huwa fi dakhilih. Kita katakan tidak mesti, juga tidak mesti, karena setiap benda tidak mesti akan ada di arah sesuatu yang enam tadi, karena bisa jadi ada benda yang di dalam sesuatu. Ayo, di mana itu? Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak depan, enggak ada di arah yang enam. Kenapa? Karena adanya di dalamnya. Tayib, berarti ala kulli hal, kalimat dari beliau rahimahullah tidak tepat. Ini menunjukkan kalau para ulama terdahulu tidak taklid, walaupun disebut dengan Hanafi, tapi tidak taklid dengan Abu Ja'far al-Tahawi, al-Ahnaf, tokohnya madhab Hanafi. Demikian pula mereka tidak taklid kepada Abu Hanifahnya sekalipun. sehingga mereka tidak mengajarkan untuk taklid, walaupun mereka dikenal sebagai Hanafi atau Hambali ataupun Syafi'i. Nah, contohnya di sini. Sekarang beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi mengkritik gurunya yaitu Abu Ja'far Tahawi bahwa harusnya kalimat yang seperti itu, kalimat jihad, tarkuhu aula. Kalau enggak pakai kalimat itu lebih bagus, lebih selamat. Kalau enggak pakai kalimat jihad akan disalahpahami oleh orang. Yang sebagian memang husnudzan akan memahami dengan benar bahwa maksud saya bukan begitu tapi begini. Tetapi yang memang mencari-cari seperti ahlul kalam akan berkata, lihat Abu Ja'far Tahawi, Imam Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah tidak di mana-mana kok. Bisa jadi akan ada orang-orang yang seperti itu dari mereka, dari ahlul bidah datang kepada kalian. Kemudian kalian membantahnya dengan akidah Ahlus Sunnah, mereka enggak membantahnya dengan gampang. Sebentar, bagaimana menurut kamu Imam Abu Ja'far Tahawi? Oh, itu Imam Ahlus Sunnah. Tayyib, baca ucapannya. Kata dia bahwa Allah tidak di mana-mana. Lihat bukunya. Dibukakan dan kamu bahasa Arabnya masih pas-pasan. Lihat, kata Syekh. Bahwa Allah tidak diliputi arah yang enam. Mana itu arah enam? Utara, selatan, barat, timur, atas, dan bawah. Selesai kan? Kamu akan diam seribu bahasa, gak bisa jawab. Karena memang jelas, kalimatnya begitu. Tetapi setelah kamu baca syarahnya dari para ulama, ternyata maksudnya bukan begitu. Allah tidak diliputi, tetapi Allah di atasnya. Paham? Allah tidak diliputi, tetapi Allah di atasnya. Sehingga kita terima apa yang dikatakan oleh beliau, maksudnya yang benar, yaitu Allah tidak diliputi segala sesuatu. Tetapi kita tetap mengimani seperti imannya para imam ahlu sunnah, termasuk Abu Ja'far Tahawi, bahwa Allah maha tinggi di atas segala sesuatu. Wabillahi taufiq. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.